Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha inallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Tayyib, kita lanjutkan pembahasan yang terkait dengan hadis yang pertama tentang metode dakwah ilallah ya azza wa jal yang dibawakan oleh Fadilatul Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, ketika Nabi mengutus Mu'adz ibn Jabal ke negeri Yaman. Beliau menyebutkan perkara-perkara yang semestinya didahulukan dan diperhatikan. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, fa'ala kulli muslim, maka wajib bagi setiap muslim, wajib ala, kalau kita terjemahkan atas ya, tapi biasa kata ala ini dipakai untuk menunjukkan makna wajib, baik dalam Al-Quran ataupun sunnah, seperti yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dituliskan bagi kalian, ini wajib. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti, untuk Allah wajib bagi manusia untuk berhaji ke Baitullah. 'Alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Jadi demikian. Yang belajar bahasa Arab paham dalam perkara ini, 'ala artinya di atas, namun dalam bahasa Arab lebih luas daripada itu. Padang maknanya satu huruf jar bermakna huruf jar yang lain. Nah, jadi bahasa Arab sangat luas. Fa'ala kulli muslim, maka wajib bagi setiap muslim, masuk di dalam muslimah. Ketika disebutkan dalam ayat, dalam hadis, muslim atau muslimah, mukmin, ya, disebutkan mukmin, maka di situ masuk dalamnya muslimah. Kenapa? Karena an-nisa syaqa'iqu ar-rijal, dalam hadis para wanita itu bagian dari lelaki. Ya. Jadi bukan berarti di sini kewajiban ini hanya khusus bagi lelaki. Maka wajib bagi setiap muslim, demikian pula muslimah, ma'rifatu makna asy-syahadatain. Ma'rifah, mengetahui, memahami makna dua kalimat syahadat. Memahami, mengetahui makna dua kalimat syahadat. Haqqal fahmi, dengan pemahaman yang benar, bukan pemahaman yang salah. Ketika memaknai kalimat la ilaha illallah, memahami, mengerti bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar selain Allah. Bukan semata-mata mengatakan tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, pemilik, kecuali Allah. Ya, itu tidak sempurna, maknanya bukan demikian yang diinginkan. Kata ilah itu artinya makhluk, ma'bud. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Demikian pula ketika memahami makna wa anna Muhammad Rasulullah, ya, membenarkan, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala, hamba Allah Ta'ala yang harus ditaati, demikian pula tidak boleh diibadahi, ya, perintah-perintahnya diamalkan, berita-beritanya dibenarkan, larangannya ditinggalkan. Poin penting di sini, haqqal fahmi, bukan semata-mata faham, namun pemahaman yang benar. ma'rifatu ma'na syahadati haqqal fahmi wal 'amalu al jadu bi muqtadahuma wal 'amal. Yang kedua, wajib untuk beramal al jadu, serius, sungguh-sungguh. Ya, tidak boleh bermalas-malasan. Harus beramal dengan amalan yang sungguh-sungguh. Sebagaimana ya Allah katakan, ya Yahya khudhil kitaba bin quwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab tersebut dengan kekuatan, semangat, sungguh-sungguh. Demikian pula dalam perkara ini juga musara'ah. Beramal dengan bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'abduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dua perkara ini, beramal dengan semangat, tidak bermalas-malasan, kemudian beramal dengan segera, ya, semangat dan bersegera, dua perkara ini yang menjadikan amalan kita sempurna, menjadikan amalan kita sempurna, selain keikhlasan dan ittiba' yang merupakan syarat pokok amalan. Dan mengamalkan dengan sungguh-sungguh konsekuensi dari kedua syahadat itu. Syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa huwa tasdiqu, yaitu tasdiq, membenarkan. Wal imanu, mengimani. Wal amalu, mengamalkan, membenarkan, mengimani dan mengamalkan. Bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitab was sunnah. Membenarkan, mengimani dan mengamalkan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Membenarkan Quran, membenarkan hadis, tidak mendahulukan pikirannya. Wah, ini enggak masuk akal. Kemudian dibenturkan, ditolak. Walaupun hadisnya sahih. Demikian pula mengimani, walaupun pandangan kita enggak sampai. Kenapa? Karena ini dari Allah Ta'ala, Al-Quran dan sunnah, wajib diimani. Mengamalkan, mengapa diamalkan? Karena dibalik perintah-perintah itu pasti terdapat maslahat. Pasti terdapat maslahat. Apakah maslahatnya itu murni 100%? Ya, maslahat, tidak ada madharat sama sekali, atau yang sifatnya dominan, mayoritas. Demikian pula mengamalkan di sini adalah meninggalkan segala hal yang diharamkan, dilarang. Karena yang dilarang itu pasti di situ ada madharat. Baik madharatnya murni, enggak ada maslahat sama sekali, atau madharatnya sifatnya dominan, mayoritas. Qala wa ma yata'allaqu bil aqaidi wa ma yata'allaqu bil ibadati wat tasyri'ati fi kulli majallatil hayati. Ya. Dan segala sesuatu yang terkait dengan akidah, semuanya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma sifat, terkait lagi dengan akidah, terkait dengan iman kepada malaikat dengan rinciannya, iman terhadap takdir, iman terhadap hari kiamat, seluruh perkara akidah masuk di dalamnya, wajib. Wa ma yata'allaqu bil ibadat, dan yang terkait dengan ibadah, ya, salat, puasa, zakat, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah badaniyah masuk di dalamnya, ibadah qalbiyah, tawakal, roja, khauf, masuk semuanya. Wat tasyri'ati, dan seluruh syariat, adab, akhlak, manhaj, muamalah, masuk semuanya. Ini semuanya masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Jangan kemudian, ya, akidahnya misalnya memilih akidah salafus saleh, namun manhajnya, metode dakwahnya, mengikuti dakwahnya jamaatut tabligh, berpolitiknya mengikuti politik Ikhwanul Muslimin, ya, dan lain sebagainya, memilih-milih sesuai dengan hawa nafsu, bukan demikian. Wajib bagi kita untuk kembali kepada Quran dan Sunnah dalam segala perkara agama, fi kulli majallatil hayah, pada seluruh aspek kehidupan, seluruh perkara, masalah perdagangan, masalah pertanian, masalah apa, kepemerintahan, keluarga, masyarakat, semuanya sudah diatur oleh Islam, diberikan peraturannya, diberikan rambu-rambunya, di mana rambu-rambu itu semuanya adalah untuk kemaslahatan kita. Kemaslahatan kita semuanya. Tidak ada hukum yang lebih adil dari hukum Allah. Tidak ada hukum yang lebih tepat daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata beliau berikutnya, qala hafizahullahu taala ma yustafadu minal hadis. Perkara yang bisa dipetik dari hadis ini, hadis Ibnu Abbas, kisah Mu'adz ibn Jabal yang diutus oleh Nabi ke Yaman, yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, hayyan wa mayyita, an yang pertama al-awwal anna at-tauhid huwa asasul Islam, bahwasanya tauhid merupakan pondasi agama Islam. Dari sisi mana dikatakan bahwa tauhid merupakan pondasi agama Islam? Karena beliau di sini di dalam memberikan arahan kepada Mu'adz, tauhid syahadah la ilaha illallah ini dijadikan nomor apa? Satu. Nomor satu. Nah, kalau ini pertama sudah beres, melangkah berikutnya. Ya. Langkah berikutnya. Oleh karena itu, ihtimam, perhatian seorang muslim semestinya besar dalam perkara ini. Kalau terjadi kerusakan di mana-mana, ya, pemerintahnya pemerintah yang berjalan berdasarkan demokrasi. Kemudian di sana ada kemungkaran-kemungkaran yang lainnya, minum khamr, ya, ada barbar. Kemudian ada juga lokalisasi. Belum lagi yang lainnya, terjadi rishwah, sogok menyogok, terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat, adab, akhlak, rusak juga. Terjadi pula di sana ada kerusakan penyembahan-penyembahan kepada kuburan. Ini kan banyak kerusakannya. Dari arah mana? Dari poin apa yang semestinya didahulukan? Dari mana memulai dan itu. Sekian banyak kerusakan. Ini kalau tidak faham perkara ini akan salah di dalam berdakwah. Nah, oleh karena itu Nabi SAW memberikan bimbingan apa yang pertama kali. Ternyata ya, dalam keadaan yang didakwai tadi, yang mau didakwai ahli kitab, beliau memberikan arahan untuk apa? Memulai dengan tauhid. Dengan tauhid. Nah, menunjukkan pokok. Kalau kita merujuk lagi kembali kepada zaman para nabi dan rasul. Zaman para nabi dan rasul. Nabi Musa alaihissalam, nabi terbesar Bani Israel. Ya. Untuk sekian banyak kerusakan yang ada di zaman itu, apa yang didakwahkan? Apa kemudian Nabi Musa mengajak Bani Israel berbondong-bondong demonstrasi, berusaha untuk menggulingkan pemerintahnya Fir'aun, atau upaya-upaya yang lainnya? Ataukah beliau justru mengajak Bani Israel bertauhid, kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Belum lagi nabi yang lainnya, kerusakan yang amat banyak. Ya, mereka memiliki sisi penting yang harus diperhatikan oleh setiap orang ketika berdakwah, menekankan perkara tauhid, walaupun apa, tetap memperhatikan tadi, kerusakan-kerusakan juga diingkari sesuai dengan kemampuan. Baik, sampaikan kesalahan-kesalahan tersebut, ihtimam dengan tauhid, dan tetap mengingkari adanya kemungkaran. Nah, seperti zaman Nabi Lut alaihissalam mengajak kepada tauhid, juga mengingkari kemungkaran ketika itu. Tetap diingkari, itu suatu kemungkaran. Bukan kemudian dibiarkan. Namun sisi yang paling pokok adalah tauhid. Karena akan menyelamatkan seorang di dunia, demikian pula di akhirat. Kemudian asani yang kedua, anna ahammal arkani ba'da tauhidi huwa iqamatus salati. Bahwasanya aham, perkara yang paling penting. Perkara yang paling penting setelah tauhid, setelah tauhid adalah iqamatus shalah, menegakkan salat. Sebelum kita membahas poin yang kedua ini, di sana ada istilah sebenarnya, mungkin sebagian antum mendengar, faham, ada istilahnya tauhid al-mursil dan al-mursal. Tauhid al-mursil itu diistilahkan dipakai untuk tauhid terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Tauhid mursil yakni terkait dengan zat yang mengutus. Mencakup apa? Tauhid uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Kembalinya ke situ, tauhid al-mursil. Di mana dari tiga jenis perkara ini kembalinya pokoknya adalah tauhid, ya harus meyakini Allah satu-satunya pencipta, pemilik, pengatur, meyakini bahwasanya Allah adalah zat yang diibadahi, meyakini nama-nama dan sifat, di mana ketiga perkara ini pokoknya adalah tauhid al-uluhiyah. Ini jenis pertama tauhid al-mursil, ini tauhid terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tauhid al-mursal. Ini terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Ya, yang sudah kita singgung tentang makna syahadah la ilaha illallah. Ini dua jenis tauhid. Ya. Ya, sebenarnya ini bisa difahami dari penjelasan beliau. Beliau menjelaskan di situ makna syahadah la ilaha illallah dan syahadah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dua perkara ini. Sehingga dalam hadis antum lihat, ya, sebutkan di situ karena konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah apa? Tidak mungkin seorang bisa beribadah kecuali dengan apa? Bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tauhid al-mursal, bi an la yu'badallahu illa bima syara'a. Bahwasanya Allah tidak bisa diibadahi kecuali dengan syariat Nabi. Naam. Tidak bisa ibadah kecuali dengan syariat Nabi. Kemudian kata beliau di sini bahwasanya perkara yang paling penting dari rukun-rukun tersebut setelah tauhid adalah yakni anna ahammal arkan, takdirnya di situ anna ahamma al arkanil Islam. Itu takdirannya. Bahwasanya rukun-rukun Islam yang paling penting. Jadi al-arkan kembali kepada Islam. Bahwasanya rukun Islam yang paling penting setelah tauhid syahadatain adalah iqamah as-shalah. Apa itu iqamah as-shalah? Iqamah as-shalah adalah ya menegakkan salat, menjalankan salat di arkaniha wa syurutiha wa wajibatiha, menjalankan salat rukunnya dijalankan, syarat-syaratnya ditunaikan, kewajibannya dijalankan, demikian pula wa mustahabbatiha, dan yang sunah-sunah diamalkan. Jadi bukan semata-mata menggugurkan apa kewajiban salat, bukan iqamah shalah sebagaimana salat ketika ditunaikan dengan sempurna, dia akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar. Ini kalau salatnya membekas di dalam kalbu ketika salat itu ditunaikan dengan sempurna. Nah. Diawalkan di awal waktu. Naam. Yang ketiga al-thalith, anna aujaba arkanil Islam ba'da sholati bahwasanya kewajiban atau rukun-rukun Islam yang paling wajib setelah sholat, hiya zakatu al-mafruḍatu, yaitu zakat al-mafruḍah, zakat yang bersifat wajib. Wa hiya min haqqil mali, dan itu termasuk dari hak harta. Baik. Sebelum membahas yang ketiga ini juga masih terkait dengan yang kedua tadi. Mengapa salat selain disebutkan dalam hadis, ya bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Nah, alasannya lain mengapa salat itu adalah rukun yang paling pokok. Nah, rukun yang paling pokok. Nah, karena di antara keutamaan salat itu sebagai penghubung antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Pada bagian dari salat itu terdapat keadaan yang paling dekat antara hamba dengan Rabb-nya. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Nah. Kemudian yang ketiga beliau sebutkan di sini bahwasanya rukun Islam yang paling wajib setelah salat, yang paling wajib setelah salat, dari mana, dari sisi mana menunjukkan perkara ini paling wajib? Dalam hadis ya sebutkan syahadah, kemudian salat, kemudian apa, zakat, disebutkan menunjukkan apa, perkara yang paling wajib. Dalam ayat sangat banyak, wa aqimus salata wa atuz zakah, tegakkan salat dan tunaikan zakat. Ba'da shalah, setelah salat adalah zakat yang wajib. Zakat yang bersifat wajib. Zakat sebagai pembersih. Zakat sebagai sebab keberkahan harta hamba. Zakat yang sifatnya wajib. Apakah itu zakat al-kharij minal ardi, al-hubub wal-thimar, buah-buahan dan biji-bijian, zakat al-athman, dua, yaitu zakat yang terkait dengan alat tukar uang, ya, dinar, dirham, rupiah, taib. Demikian juga zakat as-sa'imah min bahimatil an'am, yaitu zakat hewan ternak, sapi, unta, kambing yang digembalakan, atau mayoritas pakannya itu dari gembalaan, mayoritas pakannya dari gembalaan bukan beli, ya, digembalakan seluruhnya atau mayoritasnya pakannya dari gembalaan. Taib. Demikian juga jumhur ulama memasukkan dalam perkara ini zakat yang wajib dikeluarkan adalah urud at-tijarah, barang-barang yang disiapkan untuk jual beli, punya bisnis, ya misalnya apa, motor, jual beli motor, jual beli mobil, jual beli herbal, jual beli madu, al-muhim pakaian dan lain sebagainya. Jumhur ulama memasukkan bahwasanya urud tijarah itu masuk dalam kategori az-zakah al-mafruḍah, termasuk yang harus dizakati. Entum, itu empat perkara sebutkan secara global. Rinciannya dalam bahasan fikih. Empat perkara kalau kita ulang, ya as-sa'imatu min bahimatil an'am. Ya, ini hewan ternak, sapi, ya, kambing, sapi, unta yang digembalakan atau mayoritas ya pakannya dari gembalaan. Kemudian yang kedua adalah al-kharij minal ard, yakni sesuatu yang keluar dari bumi, hubub wastimar, buah-buahan dan biji-bijian, biji-bijian dan buah-buahan. Kemudian al-athman, yakni alat tukar dinar, dirham, rupiah, dolar, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, qaul jumhur, yaitu urud tijarah. Yani barang-barang disiapkan untuk diperjualbelikan. Karena semuanya ilahnya sama, alasannya sama, an-numu, muziyadah, semakin bertambah dan bertambah. Taib, wahiyya min haqqil mal. Zakat mafruḍah, zakat yang wajib, ini termasuk di hak harta. Apa maksudnya hak harta itu? Artinya, ya, hak harta itu enggak memandang usia. Enggak memandang dia kecil atau besar, enggak memandang dia sehat atau gila. Anak kecil misalkan punya harta banyak, ya, ada yang beri, ini harta untuk anakmu, baru berusia misalnya 5 tahun, belum balig dia. Berjalan setahun, misalnya dia punya uang 30 juta. 50 juta. Maka berjalan setahun berlaku zakat, kena kewajiban zakat walaupun masih kecil. Orang gila saking cerdasnya itu misalnya. Saking cerdasnya sukses, tiba-tiba dapat uang banyak terus jadi gila misal. Berjalan waktu setahun, ya, haul, sudah mencapai nisab, kena kewajiban apa? Zakat. Gila. Kenapa? Karena min haqqil mal. Karena kaitannya dengan hak harta, bukan terkait dengan mukallafnya tadi, bukan terkait dengan orangnya tadi. Orangnya sehat, ya sehat, penting dia muslim, terkena kewajiban. Ya. Yang terkait dengan min haqqil mal, termasuk dari hak harta yang harus ditunaikan. Nah. Adapun zakat fitrah, kalau zakat fitrah ini terkait dengan jiwa. Terkait dengan jiwa. Apa bedanya? Kalau zakat mafruḍah, zakat mal ini dikeluarkan di mana harta itu ada. Hartanya di Muntilan, ya, di Magelang, ya, di situ dikeluarkan. Nah, dikeluarkan sesuai dengan tempatnya. Demikian pula, ya, jiwa tadi terkait dengan jiwanya, di mana dia berada. Misalnya, dia Ramadan di Magelang. 5 hari sebelum Ramadan, pulang kampung. Misalnya ke Surabaya. Mana zakatnya? Ya, zakatnya dikeluarkan ketika dia mendapatkan Idul Fitri di sana. Nah. Barakallahu fikum. Taib, ar-rabi yang keempat, annal imama huwa alladhi yatawalla qabla az-zakati. Bahwasanya imam, ya, ini siapa ini? Pemerintah. Pemerintah dan wakilnya. Bahwasanya imam yang yatawalla mengurusi qabla az-zakah, mengambil zakat. Wa sarfaha, dan membaginya. Masarif zakat ada 8. Tidak harus dibagikan semuanya dibagi 8 asnaf itu enggak. Bisa diberikan 1 atau 2 sesuai dengan keadaan masing-masing. Adanya apa? Wasarfaha, dan imam pemerintah itu pula yang berhak untuk membaginya. Imma binafsihi, baik pemerintah itu sendiri, ya. Au naibihi, atau wakilnya. Pemerintah membentuk lembaga resmi dari pemerintah. Ini hukum asalnya demikian, ya. Terlebih lagi kalau pemerintah meminta zakat tersebut agar zakatnya diserahkan kepada pemerintah, walaupun pemerintahnya zalim, wajib bagi, ya, orang yang diminta tadi untuk memberikan zakatnya sudah diserahkan kepada pemerintah tersebut, ya. Serahkan kepada pemerintah tersebut, lebih-lebih mereka minta supaya zakat tersebut dibagikan oleh pemerintah. Adapun kalau pemerintah tidak menuntut, silakan dibagi sendiri atau diserahkan kepada kami, monggo silakan. Ini hukum asalnya. Dari sisi mana? Ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan bimbingan kepada Mu'ad terkait zakat itu. Naam. فَإِنْ أَطَعُوكَ لِذَاكِ فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَئِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. disampaikan kepada Mu'adz. Mu'adz sebagai wakil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib, al-khamis yang kelima. Wa fil hadis dalilun annahu yakfi ikhrajuz zakati fi sinfin wahidin. Dalam hadis ini terdapat dalil yakfi, cukup. Cukup mengeluarkan zakat untuk satu jenis saja. Satu jenis apa di sini? Yaitu sebutnya di sini siapa? Fuqara ihim, diberikan kepada fakir miskin saja. Ini dalilnya dalam surat At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin al-ayah. Sumbernya di situ ada 8 asnaf. Ya, Nabi menyebutkan salah satunya. Enggak harus diberikan, harus dibagi rata kepada semuanya. Enggak harus. Nah, dan yang dimaksud dengan fakir di sini, ya, fakir, maka masuk di situ di dalamnya miskin. Ketika disebutkan fakir, enggak disebutkan miskin, masuk dalamnya miskin. Ketika disebutkan miskin, tidak ada fakir, maka masuk dalamnya apa? Ya, gitu. Idza infarada ijtama'a, idza iftaraqa ijtama'a, wa idza ijtama'a iftaraqa. Kalau disebut sendiri cakup dua-duanya, kalau disebutkan dua-duanya maknanya sendiri-sendiri. Dalam ayat innamas shadaqatu lil fuqara, fuqara dulu. Kalau ada fuqara sama miskin, fuqara dulu. Orang yang lebih butuh. Butuhkan. Kalau sudah mencukupi, masakin. Naam. Wallahu a'lamu bissawab. Batasan zakat malam untuk harta itu berapa? Apa itu? Nisabnya. Untuk apa? Kambing. Uang. Uang terkait dengan uang, maka dikembalikan kepada dua nisab yang paling rendah dari emas atau perak. Sekarang dihitung dari nisab yang terendah dari emas atau perak. Rendah mana? Perak. Nah, berapa harga perak sekarang? Berapa? 25, 20, 25.000 per gramnya. Ana kira 20, 25 ya. 25. Nisabnya berapa? 5.95. Ya. Dikali 25 berapa? Dapat berapa itu? B 13 mungkin, berapa? Kali 25 595 kali 25. Kalau kemarin 20 itu 11 9 berapa itu? 90. 14 juta. Hah? 14.875. 15 kurang 125 itu ya. Nah, itu. Kalau emas berapa? Berapa per gram? Berapa? 400. 400 kali 85. Berapa? Nanti 1.475. Kali 85. 34 juta. Antum punya uang-uang, punya uang 15 juta, ya. Enggak berkurang dari itu, atau punya uang berapa? 1.475. Ya, 14.875. Nah, enggak berkurang, ya. Bisa dipertambahkan itu. Enggak berkurang dalam setahun, maka itu berlaku zakat. Keluarkannya berapa sedikit? 2,5 berapa? Berapa itu 2,5%-nya? 1,4 ya. Enggak sampai 4. 300 sekian ya. 370. Muhim. Kembalikan ke dua nisab itu. Yang paling rendah dari nisab emas atau perak. Berkait dengan urut tijarah itu dihitung dari barang-barang yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan. Jadi barang yang bergerak itu yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan, bukan apa namanya perlengkapan-perlengkapannya, bukan yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan. Yang dipakai apa? Harga jualnya berapa? Itu. Ya, hitung harga jualnya, bukan harga modalnya. Nah, nisabnya sama. Ada khilaf terkait dengan nisabnya, masih mau diikuti itu. Allah alam. Cukup, lanjut. Cukup ya. Baik, jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum.